الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بالكلام عن هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وسيكون حديثنا في لقائنا هذا عن هداية هذه السورة المباركة لتقرير الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي رب العالمين جل وعلا ليجزي الناس على ما قدموا من أعمال في هذه الحياة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فسورة الفاتحة تقرر الإيمان باليوم الآخر وترسخ هذه العقيدة في قلوب المؤمنين من خلال تكرارهم لهذه السورة مرات وفرات في لياليهم وأيامهم. ففي هذه السورة يقول جل وعلا، يقول عز وجل عن نفسه: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب والعقاب. سمي بهذا الاسم لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم ويجازون فيه على ما قدموه في هذه الحياة. فالله جل وعلا هو الديان، كما جاء في حديث عبد الله ابن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراتا غرلا بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى اقتصه منه. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك وأنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غلا بهما، يعني ليس معنا من الدنيا شيء. قال: بالحسنات والسيئات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang lalu tentang faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah, yaitu surat yang sangat agung, bahkan merupakan surat teragung yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan pembahasan kita pada hari ini tentang faedah yang dipetik dari surat Al-Fatihah, yaitu faedah yang sangat agung, di mana surat Al-Fatihah mentakrir, ya, menetapkan tentang beriman kepada hari akhir, ya, beriman akan hari kiamat, hari yang sangat agung, yang di mana seluruh manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, akan berdiri di hadapan penguasa alam semesta ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan oleh para hamba dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat keburukan dengan amal perbuatan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan terhadap orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah menetapkan dan mengikrarkan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan mengkokohkan akidah ini dalam hati-hati kaum mukminin. Kenapa? Karena kaum mukminin senantiasa membaca surat Al-Fatihah di malam hari maupun di siang hari. Bukankah dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, yang artinya Maliku yaumil hisab wal iqab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa hari perhitungan dan hari pembalasan. Dinamakan dengan hari ini sebagai hari pembalasan. Kenapa? Karena pada hari tersebut orang-orang akan dibalas, amalan-amalan mereka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan jaza balasan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah ad-dayyan, dialah yang telah memberi balasan, dia akan membalas, dialah ad-dayyan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, au qala al-ibad uratan gurlan buhman. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat, ya. Seluruh hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, gurlan buhman, dalam keadaan telanjang dan belum disunat, serta tidak dalam keadaan buhman. Apa itu buhman? Kulna wa ma buhman? Kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud perkataan Anda wahai Rasulullah, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan buhman? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa ma'ahum syai', yaitu mereka dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan tidak satu harta pun mereka bawa, tidak ada suatu pun yang mereka bawa dari harta benda di dunia ini. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru mereka, menyeru manusia seluruhnya dengan suara Allah subhanahu wa ta'ala yang orang yang dekat sama dengarnya seperti orang yang jauh. Orang yang jauh maupun yang dekat dengarnya sama. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa seruan Allah subhanahu wa ta'ala? Anal malik, ana dayyan. Aku adalah raja. Ya. Aku adalah penguasa. Ana dayyan. Aku adalah maha pemberi pembalasan. Wala yambagi li ahadin min ahlin nar ayyadukhulan nar. Walahu inda ahadin min ahlil jannah. Hakun hatta aqussahu min. Dan tidaklah seorang pun dari penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka, padahal dia masih memiliki hak pada seorang penduduk di surga, sampai aku mengambil haknya dari penduduk surga tersebut. Wala yambagi li ahadin min ahlil jannah ayyadukhulal jannah wali ahadin min ahlin nar indahu haq hatta aqussahu min hatta lapamah. Demikian juga tidaklah seorang penduduk surga akan masuk surga sementara dia masih punya hak pada salah seorang penduduk neraka, kecuali aku akan mengambilnya dari penduduk neraka tersebut. Hatta latumah, sampai tamparan. Tamparan pun, kalau memang itu belum dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas pada hari itu. Qala, berkata Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, yang meriwayatkan hadis ini, Kulna, kaifa wa inna innama na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhman. Kemudian kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, kami pun berkata, bagaimana wahai Rasulullah, sedangkan kita tatkala hari itu bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kami datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Bagaimana caranya Allah akan mengambil hak dari penduduk neraka atau akan mengambil hak dari penduduk surga? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah SAW, bil hasanati was sayyi'at, yaitu hak diambil dengan hasanat ataupun sayyi'at. Wad-dayyan ismun من أسماء الله جل وعلا الحسنى، ومعناه المجازي المحاسب. الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويوم القيامة نفسه يسمى يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، قال الله تعالى مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها. يدل على ذلك قول الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وقولها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وقوله إن أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وإذا عرف العاقل أن الرب سبحانه ديان، وأن يوم القيامة يوم جزاء وحساب، وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة، وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها محضرة، خيرها وشرها، حسنها وسيئها، فإنه سيحسب لذلك اليوم حسابه ويعد له عدته. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن أبي كلابة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان، فالكيس من دان نفسه أي حاسبها، وما دام في دار المهلة والعمل، والعاجز من أهملها سادرة في غيها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. Para pendengar Radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah pada hari kiamat akan menyeru mengatakan Anal Malik Anad Dayyan, aku adalah raja dan aku adalah Dayyan. Apa itu Dayyan? Dayyan merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang indah. Yang Ad-Dayyan artinya adalah Al-Mujazi Al-Muhasib, yaitu adalah zat yang menghisap dan akan memberi pembalasan. Karena pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia, minal awwalin wal akhirin, seluruh dari pertama yang masih hidup sampai yang akhir hidup, dari seluruh manusia, seluruhnya akan dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisap mereka, menghitung amalan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan mereka, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Jika amalan mereka baik, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Dan jika amalan mereka syar, jika amalan mereka buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang buruk pula. Demikian juga hari kiamat dinamakan dengan Yaumuddin. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumuddin. Ya, sama seperti Ad-Dayyan ya. Dari kalimat Ad-Din. Kenapa? Li'annahu Yaumul Jazaa' wal Hisab, karena hari tersebut adalah hari perhitungan dan hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari perhitungan amalan-amalan hamba dan hari dibalasnya amalan-amalan hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perhitungan amalan mereka. Allah akan menghitung amalan mereka dengan sempurna. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Hari tersebut hari kiamat di mana setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalan perbuatannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun." Hari kiamat hari di mana kalian akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kalian. Demikian juga perkataan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, mereka mengatakan, "A inna la madinun?" Kata mereka, apakah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah adalah Ad-Dayyan, Maha menghitung amalan-amalan hamba dan akan balas seluruh amalan perbuatan hamba. Oleh karenanya para pendengar Radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang yang berakal, ya seorang muslim yang berakal mengetahui bahwasanya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala adalah Dayyan, Maha menghitung amalannya, Maha menghisap amalannya dan Maha membalas seluruh amalannya, dan dia mengetahui, dia ingat bahwasanya hari kiamat adalah hari perhitungan dan hari pembalasan, dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan dia. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari tersebut, tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari tersebut dia akan lihat seluruh amalannya yang pernah dia lakukan di atas muka bumi ini akan hadir di hadapannya, baik amalan yang buruk maupun amalan yang baik, ya. seluruhnya akan tampak dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka kalau orang akan seorang muslim yang berakal mengingat ini semua, tentunya dia akan penuh perhitungan terhadap hari tersebut. Dia akan persiapkan dengan persiapan yang matang untuk bertemu dengan hari tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud meriwayatkan dari Abi Kilabah rahimahullah, dia berkata bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Al-birru la yubla, kebaikan tidak akan sirna. Wal ismu la yunsa, dan dosa tidak akan dilupakan. Wad dayyanu la yanam, dan ingatlah Allah yang Maha memberi pembalasan tidak pernah tidur. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudan, jadilah engkau terserah kehendakmu, namun ingat sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan dibalas." Dan orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang berakal, dia akan menundukkan hawa nafsunya dan akan menghisab jiwanya selama dia masih berada di tempat yang masih diberi kesempatan, darul muhla wal amal. Dunia adalah tempat Allah masih beri kesempatan kepada kita, dan Allah masih membiarkan kesempatan untuk berpikir dan untuk beramal. Adapun orang yang bodoh, ya, maka dia akan melupakan hal ini dan akan mengikuti hawa nafsunya sehingga akan terjerumus dalam kesengsaraan. Kemudian tiba-tiba dia akan dijemput dengan kematian dan hanya tinggal penyesalan. Wakama anna surah Al-Fatiha qarrarat hadzal asl azim fi qawlihi maliki yawmiddin, fa innaha aidan tadammanat hadzal ma'na fi mawadhi' minha. Wa min dhalik أن من تمام حمد الله جل وعلا الذي صدرت به هذه السورة أن يبعث العباد ويجازيهم ويثيب مطيعهم أعظم الثواب وأفضل الجزاء. ولهذا أهل الجنة إذا من الله عليهم يوم القيامة بدخولها يستهلون دخولها بحمد الله، لأن من تمام حمد الله أن يثيب المطيع ويدخله الجنة وينعمه، ينعم عليه لأن يموت وينتهي كل شيء. فأهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمن عليهم في حياتهم الدنيا بطاعة الله والهداية الإيمان، ومن عليهم يوم القيامة بدخول جنته ونيل رضاه وتحصيل ثوابه جل وعلا الذي أعده لأهل الإيمان ولعباده المتقين. فإذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لولا هدايته تبارك وتعالى لنا لما تحقق لنا هذا النعيم ولما نلنا هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا الإكرام، فهو محض فضل الله ومنته علينا، وهو المان على من شاء من عباده، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya surat Al-Fatihah menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, dialah Allah penguasa hari pembalasan. Demikian juga ada ayat-ayat yang lain yang isyaratkan akan hari kiamat, di antaranya seperti di awal surat Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Dan di antara kesempurnaan ujian terhadap Allah, ya, penyanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para hamba dan memberi balasan terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat luar biasa dan balasan yang sangat mulia. Oleh karenanya, para penduduk surga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada mereka di hari kiamat sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga, dan mereka pun tatkala masuk dalam surga, pertama kali masuk dalam surga, mereka otomatis langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Seraya memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk ke dalam surga. Apa kata mereka penduduk surga? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada kami, ya. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka anugerah kenikmatan sehingga mereka masuk ke dalam surga tatkala di akhirat kelak, dan mereka meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa yang Allah telah janjikan bagi ahlul iman, dan Allah telah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka langsung berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan kami untuk memperoleh ini. Artinya apa? Kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kami tidak akan mendapatkan kenikmatan ini. Kami tidak akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kami tidak akan meraih kenikmatan yang luar biasa ini. Dan kami tidak akan meraih pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seorang penduduk surga tatkala masuk dalam surga, dia paham bahwasanya kenikmatan tersebut semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi karunia kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Bagi Allah pujian sejak awal maupun yang akhir, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala awalan wa akhiran, sejak awal dan juga terakhir kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. كما أن قوله في السورة رب العالمين فيه تقرير لهذا الأصل العظيم الإيمان باليوم الآخر، لأن رب العالمين هو المتصرف في هذا الكون المدبر له جل وعلا، ومن جملة تدبيره لهذا الكون وتصرفه فيه سبحانه أنه أعد لمن أطاعه عظيم الثواب وجميل المآب، وأعد لمن عصاه عقابه الشديد، ولهذا أعقب ذلك بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فمطيع الله جل وعلا نائل رحمة الله وثوابه، والعاصي نائل سخط الله وعقابه، والناس قسمان مطيع وعاص، والناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك من دلالات السورة على هذا الأصل قوله تبارك وتعالى في بيان حال أهل الإيمان إياك نعبد وإياك نستعين، فإن من يتأمل هذه الآية العظيمة وحكمة الله البالغة فيها يدرك أن الله تعالى لا يسوي بين العابد الموحد المستعين بالله وبين من شأنه إما التكذيب أو التولي عن طاعة الله رب العالمين. ولهذا لما ذكر الله تعالى النار في القرآن الكريم قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب الخبر وتولى عن الأمر، فلا يصدق الأخبار التي جاءت بها الرسل ولا يمتثل الأوامر التي جاءوا بها، فهذا لا يسوى مع أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الاستعانة بالله. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin, penguasa alam semesta ini, di situ juga ada isyarat tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, adalah al-mutasarrif, dialah yang mengatur seluruh alam ini. Pengatur seluruh alam ini. Dan di antara pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat luar biasa dan kesudahan yang sangat indah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di antara kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah yang sangat pedih. Oleh karenanya setelah Allah mengucapkan Rabbil Alamin, apa kata Allah dalam surat Al-Fatihah? Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah menyebutkan Allah lah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dan Allah penguasa hari pembalasan. Artinya apa? Allah beri isyarat. Kalau seorang taat kepada Allah, maka Ar-Rahmanir Rahim. Kalau taat, maka Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Namun ingat, jika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Malik Yaumiddin, Allah akan membalas mereka pada hari kiamat kelak. Karena orang yang taat kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan kemaksiatan, dia akan memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manusia ada dua model, muti' wa asin, taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah. Dan manusia juga ada dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga dan sebagian di neraka. Demikian juga para pendengar radhiya raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang juga menunjukkan akan hari kiamat yaitu sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kondisi ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka apa kondisi mereka? Mereka selalu dalam kondisi iyyaka na'bud, ya Allah kami hanya beribadah kepada Engkau, wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya minta pertolongan kepada Engkau wahai Allah. Sungguhnya barang siapa yang memperhatikan ayat Allah ini ya, dan perhatikan hikmah Allah yang maha sempurna, dia akan mengetahui bahwasanya Allah tidak akan menyamakan antara hambanya yang muwahhid, yang tidak berbuat kesyirikan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan samakan hambanya yang seperti ini dengan hamba Allah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka dalam Al-Qur'an ya, menyebutkan neraka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yaslaha illal ashqa. Neraka itu tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak membenarkan kabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara ahlul iman, ahlul ta'ah, ahlul isti'anah billah yang senantiasa beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan samakan dengan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. كذلك خاتمة السورة قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر جل وعلا أن أقسام الناس ثلاثة: قسم منعم عليهم وهم أهل الإيمان أهل صراط الله المفضي بأهله إلى نيل رضاه ودخول جنات النعيم، وقسم مغضوب عليه أي غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وقسم ضالون منحرفون عن الصراط السوي والجادة المستقيمة. فهل هؤلاء يجمعون يوم القيامة في دار واحدة ويكون لهم مكان واحد ويسوى بينهم؟ حاشا لله، بل إن المنعم عليهم لهم جنات النعيم وثوابه سبحانه وتعالى الكريم، والمغضوب عليهم والضالون لهم النار، لهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولهذا فرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمن إذا كان متدبرا لهذه السورة العظيمة لا يزال كل يوم مستحضرا للإيمان باليوم الآخر، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ومستشعرا أنه إذا حافظ على الطاعة وواظب على العبادة فإنه سيلقى ثواب الله تبارك وتعالى ورضاه، وأنه إذا خرج عن صراط الله المستقيم وانحرف عن الجادة السوية فإنه سيلقى عقاب الله تبارك وتعالى. وليس الأمر بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، والله تبارك وتعالى عدل ولا يظلم ربك أحدا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ada tiga pembagian tentang kondisi manusia yang di mana Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Fatihah mengisyaratkan tentang tiga model manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir di akhir surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratul mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai kepada mereka, dan bukannya jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga model manusia. Model yang pertama yaitu orang-orang yang Allah beri anugerah kepada mereka, beri kenikmatan kepada mereka, dan mereka adalah ahlul iman, dan mereka adalah ahlu siratillah, adalah ahlu siratul mustaqim, yang jalan yang akan mengantarkan mereka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini model pertama. Model yang kedua, golongan yang kedua, yaitu maghdhub alaihim, orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Dan golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang dhalun, yang mereka munharifun, mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus, keluar dari jalur yang lurus. Yang jadi pertanyaan, apakah tiga golongan ini pada hari kiamat kelak akan Allah kumpulkan dari dalam satu tempat dan mereka akan memiliki satu tempat tinggal dan akan disamakan di antara mereka? Demi Allah tentunya tidak akan disamakan. Allah tidak akan menyamakan mereka, tidak akan menyamakan tiga golongan ini. Orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka, tentunya mereka akan peroleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan peroleh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan peroleh ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang Allah murkai, demikian juga orang-orang yang sesat. Bagi mereka adalah narun talazza, api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk dalam api neraka tersebut, kecuali orang yang celaka. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, segolongan masuk surga dan segolongan masuk dalam api neraka. Yang masuk dalam api neraka maghdub alaihim dan dhalun, yang dimurkai oleh Allah dan yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayat-ayat ini tadi juga memberi isyarat terhadap hari akhir, terhadap hari kiamat. Jika seorang mukmin membaca surat ini dengan mentadaburinya, menghayati maknanya, setiap hari dia baca surat ini, maka senantiasa dia ingat akan hari akhir. Dia ingat bahwasanya dia akan bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut. Hari di mana dia akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan ingat bahwasanya jika dia menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu tidak akan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala akan beri balasan kepada dia. Dan Allah akan berikan keridhaannya kepadanya. Adapun jika dia keluar dari siratul mustaqim dan keluar dari jalan yang lurus, maka dia ingat bahwasanya dia akan bertemu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkaranya bukan dengan hanya angan-angan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujazabih. Bukan dengan angan-angan kalian, dan juga bukan dengan angan-angan ahlul kitab. Akan tapi barang siapa yang beramal keburukan, beramal jelek, maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wa yawm al-qiyamah, dhalika al-yawm al-azim, lahu asma' kathira, jat fil Quran al-Karim. Wa ta'addudu al-asma' yadullu ala tanawu' al-sifat. Wa lihada jaa min asma' fil Quran yawm al-taghabun, wal-sakha, wal-qari'ah, wal-tammah, wal-ghashiyah, واليوم الآخر والساعة. فهذه أسماء كثيرة لهذا اليوم بحسب الأوصاف التي تتعلق به. ومن جملة هذه الأسماء هذا الاسم الذي في سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة فيها اسم من أسماء اليوم الآخر، وهو قوله يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ولا بد أن يكون إيمان المؤمن بيوم الدين إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب. ومن شك في يوم الدين كفر، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فلا بد من إيمان جازم وتصديق وثقة واعتقاد بأن هناك يوم دين وجزاء وحساب ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والمؤمن كلما مضى في هذه الحياة وخطأ فيها خطوات، فإن كل خطوة يخطوها تدنيه من يوم الآخر وتبعده من الدنيا. وفي هذا المعنى يقول علي رضي الله عنه، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتأمل قوله رضي الله عنه غدا حساب ولا عمل، لأن غدا يوم الدين يوم الحساب، لا مجال للأعمال فيه، وإنما مجال الأعمال ووقتها هو هذه الحياة. وتأمل مدة إقامتك في هذه الحياة الدنيا مقارنا ذلك بمدة أو أوقات يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وكثير من الناس قد لا يبلغ 60، بل قد ينتهي أجله في شبابه، ومنهم من يتجاوز 60 أو يتجاوز 70، لكن في الجملة أعمار الأمة بين 60 و70. فهذه مدة الإقامة في هذه الحياة الدنيا منها 15 عاما قبل التكليف، وثلث المتبقي يذهب بالنوم الذي يرفع القلم فيه عن العبد، فالصافي 30 أو 35 سنة، أن الإنسان ينام ثلث عمره، إذا كان عمره 60 سنة فمعنى ذلك ينام 20 سنة، أن 8 ساعات في اليوم. لكن الناس في عرصات يوم القيامة قبل بدء الحساب، عندما تدنو الشمس من الخلائق وتكون منهم قد رميل ويعرق الناس تفاوتون في العرق، يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما المقارنة بين مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة وبين 50,000 سنة يقفها على أرض لا بناء فيها ولا شجر ولا زرع ولا غير ذلك، ويستوي في هذا الوقوف الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، يقفون جميعا حفاة بلا نعال، بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلنا أي غير مختتنين، بهما ليس معهم من الدنيا شيء. ثم بعد ذلك يجيء الرب للفصل بين العباد والقضاء بينهم، لأنهم إذا طالت مدة قيامهم يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالحساب، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر، ويحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر لله ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يغبطه عليه الأولون والآخرون والنبيون والمرسلون، فيشفع للناس عند الله في أن يبدأ حسابهم، وحينئذ يجيء الرب كما قال الله تعالى في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يدرك حينئذ الإنسان أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة الآخرة، وأما هذه الحياة الدنيا فهي حياة فانية. وقول وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة صفوف من وراء صفوف محيطة بالخلائق، ويجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، وهذا من كمال عدله سبحانه. وجيء يومئذ بجهنم أي أن جهنم يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتأتي تغيظ على أهلها وتزفر. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من النار. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Yaumul Qiyamah memiliki nama yang banyak. Hari kiamat, hari akhir memiliki banyak nama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Namanya di antaranya adalah Yaumut Taghabun, namanya juga adalah Sakhah, Al-Qari'ah, At-Tammah, Al-Ghashiyah, Al-Yaumul Akhir, As-Sa'ah. Ini nama-nama hari kiamat. Yang nama-nama yang banyak tersebut menunjukkan akan sifat-sifat dari hari kiamat, yang karena setiap nama memiliki menunjukkan sifat tertentu dari hari kiamat. Dan di antara nama-nama tersebut, sebagaimana yang tersebutkan dalam surat Al-Fatihah, di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, artinya apa? Hari perhitungan dan hari pembalasan. Oleh karenanya, seorang mukmin harus yakin dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang pasti akan adanya hari pembalasan. Tidak boleh dia ragu sedikit pun tentang adanya hari kiamat. Barang siapa yang ragu tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanyalah dikatakan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ, kemudian tidak ragu sama sekali. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun dan yakin dengan keyakinan yang mantap dan pembenaran yang mantap dan penuh thiqah dan penuh keyakinan bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari perhitungan, akan ada manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasannya. Ingatlah bahwasanya setiap mukmin, ya, setiap waktu yang dia lewati dalam kehidupan ini, setiap langkah yang dia langkahkan dalam kehidupan dunia ini, sungguhnya setiap langkah itu mendekatkan dia kepada hari akhirat. Setiap langkah yang dia langkahkan akan mendekatkan dia kepada hari kiamat dan akan menjauhkan dia dari dunia. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhiratu muqbilah." Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya dunia telah berjalan menjauh, adapun akhirat datang kepada kita mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan sungguhnya masing-masing antara akhirat dan dunia itu miliki anak-anak, itu miliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat yang mencari akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, yaitu mengikuti dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, sungguhnya hari ini di dunia ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab sama sekali, tidak ada perhitungan sama sekali. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun di akhirat kelak, besok adalah hari perhitungan dan tidak ada amalan sama sekali. Perhatikanlah, renungkanlah perkataan Ali radhiyallahu taala anhu. Ghadan hisabun wala amal. Kata Ali, esok hari yang ada hanyalah perhitungan dan tidak ada amal lagi. Kenapa para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena esok hari adalah yaumuddin, adalah hari kiamat, adalah hari akhir. Tidak ada kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk beramal dan waktunya adalah dalam kehidupan dunia ini. Kita hanya bisa beramal dalam kehidupan dunia ini kalau kita sudah meninggal. Ketemu dengan hari kiamat tidak bisa beramal lagi sama sekali. Oleh karena coba kita renungkan, berapa lama kita akan tinggal di dunia ini? Kita bandingkan dengan waktu yang akan kita tempuh, masa yang akan kita tempuh tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang umur kita di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Namun kenyataannya banyak dari kita yang sudah meninggal dunia sebelum mencapai 60 tahun. Bahkan ada yang meninggal dunia tatkala masih di masa muda. Ya. Dan di antara kita ada yang umurnya lewat 60 tahun dan lewat 70 tahun. Akan tapi secara global, secara kebanyakan, secara umum, umur umat Islam ini antara 60 sampai 70. Itulah waktu kehidupan kita di muka bumi ini. Antara 60 sampai 70 tahun. Namun kalau kita renungkan lagi, kita perhatikan lagi sebenarnya berapa sih hidup yang kita tempuh di dunia ini? Kalau kita perhatikan ternyata waktu yang kita tempuh untuk beramal cuma sedikit, kurang dari 60 tahun. 15 tahun adalah waktu sebelum balik. Tentunya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolam terangkat, catatan pena terangkat. 15 tahun pertama sejak kita berumur 1 tahun sampai 15 tahun tidak dihitung, bukan waktu untuk beramal. Ya, kemudian ingat lagi, kita selama di dunia ini setiap hari tidur 8 jam. Sepertiga umur kita habiskan untuk tidur. Oleh karena kalau kita hitung-hitung, ternyata waktu kita beramal cuma tinggal 30 tahun atau 35 tahun kita waktu beramal di dunia ini. Namun coba kita ingat, tatkala kita nanti, dan pasti kita nanti akan bertemu dengan hari tersebut, tatkala kita bertemu dengan hari kiamat, sebelum Allah Subhanahu wa taala memulai hisabnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala datang menemui kita, tatkala kita di arasat yaumul qiyamah, di dataran yang lapang pada hari kiamat, tatkala itu ingat, matahari turun dengan jarak antara matahari dengan kita hanya 1 mil. Dan manusia pun mengeluarkan keringat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka beraneka ragam dalam keringatnya sesuai dengan amalan mereka. Dan semua mereka tatkala itu berdiri hari tersebut menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hari tersebut miqdaruhu 50 alf sana. Ukurannya seperti 50 ribu tahun. 50 ribu tahun hari tersebut menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dibandingkan dengan waktu hidup kita di dunia ini yang hanya sekedar 35 tahun kalau kita perhatikan secara baik-baik, hanya 35 tahun untuk beramal. Bagaimana kita bisa bandingkan dengan 50 ribu tahun? Seorang berdiri tatkala hari itu di suatu dataran yang tidak ada bangunannya sama sekali, tidak ada pohon sama sekali, tidak ada tumbuhan sama sekali. Tidak ada apa-apa di dalam dataran tersebut. Semuanya berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, sementara matahari jaraknya 1 mil. Baik presiden, kepala negara maupun rakyat, semuanya sama nunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masih muda atau yang sudah tua, anak-anak atau yang laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang miskin, yang sombong, semuanya berdiri tatkala itu menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dalam keadaan telanjang bulat, uratan, hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, gurlan, buhman, dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Apa selama ini yang kita kumpulkan, harta tidak akan ada yang kita bawa tatkala itu. 1 rupiah pun tidak akan kita bawa pada hari itu untuk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia tatkala itu menunggu dalam waktu yang lama, maka mereka pun, ya, sementara keadaannya sangat genting, matahari jaraknya 1 mil, maka manusia pun pergi menuju para nabi, minta pertolongan para nabi, memberi agar minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memulai hisab, mulai perhitungan, karena waktu menunggu merupakan waktu yang sangat menyiksa tatkala itu. Maka manusia pun datang menuju Nabi Adam alaihissalam, minta agar Nabi Adam beri syafaat agar Allah segera memutuskan perkaranya pada hari tersebut. Namun Nabi Adam ya'tadhir, Nabi Adam alaihissalam menolak, tidak mampu, tidak bisa memberi syafaat. Maka mereka pun berjalan menuju Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun menolak, tidak mampu untuk memberi syafaat. Kemudian mereka pergi menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk memberi syafaat dan menolak. Mereka pun datang menuju Nabi Musa. Demikian juga Nabi Musa menolak. Mereka datang menuju Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolak. Setiap para nabi menyuruh ke nabi yang lain. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun segera pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dikatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau. Ya. Mintalah maka engkau akan dikabulkan, dan berilah syafaat, sesungguhnya engkau akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang agung yang disebutkan dalam Al-Qur'an, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah maqamun mahmud, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad dalam maqaman mahmuda, yaitu tempat yang mulia. Disitulah tatkala Nabi SAW memberi syafaat kepada manusia agar Allah segera memutuskan perkaranya, sementara seluruh nabi menolak untuk memberi syafaat. Tatkala itu maka seluruh manusia, baik dari awal maupun akhir, semuanya cemburu kepada Nabi SAW. Para nabi cemburu kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW memberi syafaat di sisi Allah tatkala itu, agar Allah Subhanahu wa taala segera memulai hisabnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, di mana datanglah Allah Subhanahu wa taala, Rabb engkau, dan para malaikat datang dengan bersaf-saf. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Hari itu di mana didatangkan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu setiap manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan. Dia akan ingat. Wa anna lahu dzikra. Maka tidak percuma saja dia ingat akan hari itu, karena hari itu adalah hari pembalasan. Tatkala itu manusia sadar bahwasanya kehidupan yang benar-benar, kehidupan yang hakiki, itu kehidupan di akhirat kelak. Adapun kehidupan sekarang ini, kehidupan dunia, hanyalah kehidupan yang fana, hanyalah kehidupan yang sirna, yang akan hilang. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Yaitu para malaikat pun datang bersaf-saf, mengintari seluruh manusia tatkala itu, meliputi seluruh manusia tatkala itu. Maka datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkaranya. Dan ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa jaa yauma idzin bi jahannam." Tatkala hari itu didatangkan, hari kiamat tersebut tatkala itu didatangkan jahannam, api neraka. Yaitu neraka jahannam, ya, didatangkan, dibawa ke dalam padang daratan yang tadi mereka berkumpul, padang mahsyar, didatangkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yauma idzin, laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yajurrunaha. Kata Nabi SAW, pada hari itu didatangkan neraka Jahannam yang ditarik dengan 70 ribu tarikan, ya. Setiap tarikan itu ditarik oleh 70 ribu malaikat, ya. Seperti ada tali yang menarik neraka Jahannam tadi. Setiap ada 70 ribu tali, dan setiap tali tersebut ada 70 ribu malaikat yang menarik neraka Jahannam untuk dibawa ke dalam padang mahsyar. Dan tentunya neraka tersebut akan menyala-nyala dan minta segera diisi oleh penduduk neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Summa yaumal qiyamah yunsab siratun ala matni hadhihi an-nar. وينبغي أن ننتبه هنا إلى الصلة بين الصراط المستقيم الذي في هذه الحياة الدنيا وهو طريق الله الذي أمر عباده بسلوكه دون أن ينحرف عنه يمينا أو شمالا، والصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فإن ثمة ارتباط بين هذين الصراطين، فمن سار على هذا الصراط الذي في هذه الحياة الدنيا أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، ومن أخفق في الدنيا أخفق يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم أدق من الشعر، ويؤمر الخلائق بالمرور عليه فيمرون مرورا متفاوتا على قدر أعمالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكدوس في نار جهنم، وأما الكافر فإنه يؤتى به يمشي على رأسه إلى أن يدخل النار. قال العلماء: لأنه في هذه الدنيا نكس الدين والإيمان فيجازى من جنس عمله، كما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما فأواهم جهنم. وجاء عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. وعلى كل حال، الكلام على هداية سورة الفاتحة للإيمان باليوم الآخر الحديث فيه طويل وله جوانب عديدة، فنكتفي اليوم بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله في لقائنا القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan jembatan, sebuah sirat, jembatan di atas permukaan api neraka, yang jembatan ini tentunya akan mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Syekh mengingatkan bahwasannya kita harus ingat, ya, bahwasannya jembatan yang Allah bentangkan di hari kiamat kelak itu punya hubungan dengan siratul mustaqim. Sirat yang Allah bentangkan di akhirat kelak punya hubungan yang sangat kuat dengan siratul mustaqim yang Allah perintahkan kita untuk menempuh siratul mustaqim. Barang siapa di dunia ini menempuh jalan siratul mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakannya pada di akhirat kelak. Allah akan mudahkan dia menempuh sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka. Namun ingat, barang siapa di dunia ini menyimpang dari siratul mustaqim, keluar dari siratul mustaqim, maka di akhirat kelak dia pun akan menyimpang dari jembatan tersebut dan akan terjerumus dalam api neraka. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang sifat dari jembatan ini, ya. Disebutkan bahwasanya annahu adaqqu minasy sya'r, bahwasanya jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut. Kemudian seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jembatan tersebut. Maka mereka pun menempuh jembatan tadi dengan beraneka ragam cara menempuhnya sesuai dengan amalan mereka di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min 'alaiha kattarf wa kalbarq wa karrih wa kaajawidil khail war rikab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tatkala melewati jembatan tersebut, ada yang melewati jembatan tersebut seperti sekejap mata sudah sampai menuju surga. Ada yang kalbarq, yang menempuh seperti kilatan, seperti kilat ya, cepat sekali. Ada yang seperti angin berhembus, cepat sekali menempuh jembatan tadi, dan ada yang seperti kuda-kuda yang sangat cepat larinya ya, sehingga sampai menuju ke surga dengan sangat cepat. Panajin musallamun wa najin makhdusun wa makhdusun fi nari jahannam. Ada yang selamat dengan mudah dan ada yang selamat meskipun sudah bersusah payah, dan ada yang akhirnya harus terjerumus dalam api neraka. Itulah kondisi manusia tatkala melewati jembatan yang sangat tajam tadi, lebih tipis daripada rambut. Adapun orang kafir, maka tatkala itu didatangkan orang kafir dalam keadaan dia berjalan di atas kepalanya. Dia tidak berjalan dengan kedua kakinya, tapi berjalan di atas kepalanya sehingga terjerumus dalam api neraka. Kata para ulama, kenapa? Karena tatkala di dunia dia telah melanggar agama ini, membalikkan agama ini. Agama disuruh untuk ditaati, maka dibalikkan. Maka dia pun mengkafirkan kafir terhadap agama ini. Dia disuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia balikkan iman tadi, justru dia kafir kepada keimanan. Dan balasan al-jaza min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan amalannya. Tatkala di dunia dia membalikkan agama, maka di akhirat kala Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan tubuhnya sehingga dia tidak berjalan di atas kedua kaki, akan tapi berjalan di atas kepalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mengumpulkan mereka, orang-orang kafir, pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka, ya, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dan dalam keadaan tuli. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Dari Qatadah rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumil qiyamah." Wahai Nabi Allah, apakah seorang kafir dikumpulkan pada hari kiamat kelak dengan berjalan di atas wajahnya? Apa kata, seakan-akan dia heran mendengar hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumil qiyamah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat dia di dunia ini bisa berjalan di atas dua kaki, mampu untuk membuat dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Maka apa kata Qatadah? "Bala wa izzati rabbina." Ya, wa izzati rabbina. Tentu bisa. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang hari akhir, hari kiamat, hari yang sangat agung tersebut, hari yang sangat mengerikan di mana kita semua akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan penjelasan yang panjang lebar dan banyak sisi yang harus dibicarakan, dan pembahasan ini belum selesai. Insyaallah pada pengajian esok hari kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah ini. Kita tunggu nasihat Syekh Abdul Razak keesokan hari. Demikian saja, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Demikian pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya begitu sangat bermanfaat berkenaan dengan tafsir dan faidah dari surat Al-Fatihah yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Kita angkat satu penelpon, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Bapak? Marzuki di Depok. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Saya mau nanya begini. Sahkah sholat kita ketika kita sholat itu betul yang terbayang di pikiran itu tentang neraka? Karena kalau saya sholat, kalau sholat yang ininya neraka, seolah-olah lebih khusyuk, lebih bisa meneteskan air mata. Yang saya tanyakan, sah nggak sholat tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu jawabannya dari Syekh. Atadzakkar an-nar wa عظمه النار حتى ربما نخشى اكثر ونبكي هل صحت صلاتنا. مطلوب من المسلم في صلاته ان يتدبر معاني ما يتلوه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فاذا مر بايه فيها الرحمه يذكر رحمه الله، وإذا مر بآية فيها عذاب وذكر النار يذكر عقاب الله وسخطه. والقرآن الكريم تذكر فيه آيات الرجاء وآيات الخوف، فالمسلم يمضي مع هذه الآيات ليجتمع عنده الرجاء والخوف، لا يكتفي بآيات الخوف فقط ويترك آيات الرجاء، بل يجمع بينهما ليكون في قلبه رجاء وخوف. وهذه مسألة مهمة وعظيمة، وسيخصص لها لقاء خاص أو حديث خاص عن دلالات سورة الفاتحة على أهمية الجمع في العبادة بين الرجاء والخوف والمحبة. Syekh menjelaskan bahwasanya yang dituntut dari seorang muslim tatkala dia sedang melaksanakan salat, yaitu dia mentadaburi, menghayati makna dari ayat-ayat yang dia baca. Ya, jika ternyata tatkala dia sedang sholat, dia membaca ayat Allah tentang rahmat Allah, maka dia pun ingat akan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala sedang dia sholat, dia melewati atau membaca ayat yang berkaitan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun ingat akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sangat ngerinya api neraka. Dia ingat semua itu. Dan alhamdulillah di Al-Qur'an ada ayat-ayat rahmat dan ada ayat-ayat azab, ada ayat-ayat di mana menimbulkan kita raja, menimbulkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim membaca Al-Qur'an, ya, baik ayat-ayat rahmat maupun ayat-ayat azab, sehingga dia menggabungkan dalam hatinya antara khauf dan raja, antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia hanya mengingat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan siksaan Allah. Dan juga sebaliknya, dia hanya mengingat siksaan Allah, lupa akan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat penting. Kata Syekh, insyaallah akan dikhususkan pembahasan masalah ini, yaitu bagaimana di antara faedah surat Al-Fatihah itu menggabungkan antara roja dan khauf. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian jawabannya, dan alhamdulillah kita sudah ada satu penelpon kembali dari Nia di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa ada harapan bagi setiap muslim untuk masuk ke dalam surga karena setiap muslim itu sudah punya tempat di neraka, tapi nantinya akan digantikan oleh orang-orang kafir. Apakah itu benar? Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila taqul ana samitu yani al-muslim la bud an yadkhul al-jannah. Kana samitu wahid yukhbirna yani li kulli muslim maq'ad fi an-nar. Lakin saya yaqum maqama huwa al-kafir. Hadhihi al-mas'alah sayakun حديث عنها مفصل بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم، لأن الكلام على هدايات سورة الفاتحة على الإيمان باليوم الآخر وأقسام الناس يوم القيامة وهدايات سورة الفاتحة فيما يتعلق بذلك الباب، سيكون الحديث عن ذلكم في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. Saya menjelaskan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini, kata beliau, insyaallah pengajian kita esok hari, ya, akan menjelaskan tentang model-model manusia pada hari kiamat kelak, ya. Ya, tentunya ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga dan semacam-macamnya akan dijelaskan oleh Syekh lebih jelas dan lebih terperinci esok hari. Jadi kami harapkan al-ukhti tadi yang bertanya untuk bersabar mendengarkan pengajian Syekh esok hari biiznillah taala. Baik, demikian jawabannya, dan selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya dari Bapak Bowo Prasetyo di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Bagaimanakah cara menambah kemantapan iman terhadap hari akhirat sebagaimana Nabi Ibrahim AS meminta kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan jawabannya. Kaifa nuqawwi imanana bil yaumil akhir kama anna Ibrahim AS yatlubu ziyadatul iman yadul yaqin min Allah azza wa jalla. تقوية الإيمان باليوم الآخر وبأمور الإيمان التي يطلب من المسلم أن يؤمن بها له أسباب عديدة، ومن هذه الأسباب الدعاء وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والتأمل والتدبر في آياته. فنحن على سبيل المثال في هذا اليوم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هدايات هذه السورة ودلالاتها على الإيمان في اليوم الآخر، وتحركت في قلوبنا جميعا معاني مهمة وعظيمة وإيمانيات مؤثرة. فلا شك أن المزيد من التأمل والتدبر لكلام الله عز وجل يورث حسن إيمان ورسوخ إيمان في هذا الباب العظيم، باب الإيمان باليوم الآخر، إضافة إلى قراءة ما كتبه وجمعه أهل العلم عن الإيمان باليوم الآخر. فقراءة ذلك وقراءة التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم كل ذلك مما يعين على تقوية الإيمان به. Syekh menjelaskan bahwasanya untuk menguatkan keimanan terhadap hari akhir ya ada sebab-sebabnya, dan kita semua demikian juga selain iman kepada hari akhir, iman kepada perkara-perkara yang lain yang kita setiap muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman terhadap perkara-perkara tersebut. Di antara sebab yang bisa menguatkan keimanan kita terhadap hari akhir yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan keimanan kita terhadap hari akhir, menumbuhkan keyakinan kita terhadap hari akhir, dan kita membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian kata Syekh yang penting juga adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh perenungan, niscaya akan menambah keimanan kita terhadap hari akhir. Dan di antara contoh penerapan hal tersebut, yaitu apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita sekarang baca surat Al-Fatihah, dan kita dapati bahwasanya di antara faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah adalah iman kepada hari akhir. Sehingga tadi kita telah dengarkan penjelasan Syekh dengan panjang lebar, dan tentunya timbul gerakan dalam hati kita. Kita mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, yang menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semakin kita menambah perenungan kita terhadap Al-Qur'an, maka akan menambah keimanan kita dan akan mengkokohkan iman kita kepada hari akhir. Kemudian selain itu, Syekh juga mengingatkan hendaknya kita membaca buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang hari akhir. Ya, perincian yang lebih dalam tentang hari akhir yang telah dituliskan oleh para ulama, dan ini tentunya akan menambah pula keimanan kita terhadap hari akhir. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan yang akan kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kehidupan akhirat dan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, saya sudah mengetahui perkara itu. Namun demikian, mengapa hati ini sulit sekali untuk bertaubat terhadap dosa-dosa besar yang telah saya lakukan? Dan tadi juga disebutkan berkenaan dengan usia manusia yang begitu sangat singkat dan amal mereka yang sangat sedikit. Bagaimanakah cara bagi kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Mohon nasihatnya. Wa jazakallahu khair. Soal awal ya kul. Ana qad alimtu anna hunak yawmul jazaa' wa yawmul hisab, an-nas yujzauna wa yuhasabun 'alayhim. ولكن دائما أنا لا أزال أغرق في المعاصي وفي الكبائر لا أدري لماذا. هذا أول سؤال. السؤال الثاني يقول: كما تفضلت الشيخ في بيان أن حياتنا قليلة في هذه الدنيا، كيف نوازن بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة؟ يعني كيف عملنا حتى نوازن بين يعني كيف نوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة؟ ما دام عمرنا قليل، يعني كيف نعمل؟ كيف نعيش هذه الحياة؟ هل نعمل الآخرة كلها ولا كيف 50% 50%؟ نعم. الأول بارك معك. السائل يقول أنه يعرف أن هناك يوم حساب ويوم جزاء ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يعرف ذلك ولا يجهله، لكنه يقول أنه لا يزال غارقا في المعاصي والذنوب غير عامل بما ينبغي أن يكون عليه من استعداد وتهيؤ ليوم المعاد. وأحب أن أقول لهذا السائل وفقه الله وأصلح قلبه وجميع السامعين والسامعات، أن آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأقول له: إن من الخير لك أن تحاسب نفسك الآن قبل أن يحاسبك الله يوم القيامة، وأن تزن أعمالك الآن قبل أن توضع في الميزان يوم القيامة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. والواجب في هذا الباب الحذر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام والمحافظة على فرائض الدين واجبات الإسلام، ولا يساوم في هذا أبدا. فالكبائر تجتنب ويبتعد عنها، وفرائض الإسلام يواظب عليها ويعتنى بها، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بأعظم مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فأدعو السائل إلى التوبة إلى الله عز وجل والعمل على إصلاح نفسه ومجاهدتها، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا هذا الكلام فيه جوابا على سؤاله، حيث إن المسلم يتأكد في حقه حفظ الفرائض واجتناب المحرمات، ثم بعد ذلك يدخل في ميدان المنافسة في فعل الطاعات والرغائب والمستحبات والنوافل وما إلى ذلك، وكل وما ييسره الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله أن ييسر لنا جميعا الخير. Penanya tadi telah menjelaskan bahwasanya dia tahu bahwasanya di sana ada hari pembalasan, ada hari perhitungan. Dia ngerti akan hal itu, akan tapi dia tetap saja terjerumus dalam kemaksiatan, ya, dan tidak menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut. Maka Syekh mengatakan bahwasanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, dan hidayahnya kepada penanya tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan, memperbaiki hatinya, demikian juga hati para pendengar sekalian, ya. Syekh mengingatkan, ya, agar bahwasanya ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Dan takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Allah perintahkan kita untuk takut kepada hari tersebut, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang akan disempurnakan balasannya sesuai dengan amalannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus persiapkan diri untuk bertemu dengan hari yang sangat menakutkan tersebut. Dan merupakan kebaikan bagi diri kita, yaitu kita menghisap amalan kita. kita menimbang-nimbang amalan kita. Jangan kita lalui kehidupan ini tanpa menghisab dan tanpa menghitung amalan kita. Ya. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hitunglah, hisaplah amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab. Dan timbanglah aman-aman kalian sebelum kalian ditimbang. Oleh karenanya, yang paling penting dalam hal ini, yang wajib dilakukan oleh sang penanya, yaitu tetap menjaga hal-hal yang diwajibkan kepada dia. Segala faraid yang Allah wajibkan kepada dia, hendaknya dia jaga. Jangan sampai dia tinggalkan. Kemudian dia harus meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar harus dia tinggalkan. Ingat, melakukan faraid itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan hal-hal yang wajib merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun ya bima taraftu 'alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih Allah cintai daripada yang Allah wajibkan kepada dia. Seorang yang mengerjakan sesuatu yang wajib sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, yang pertama yang sangat penting yaitu menjaga hal-hal yang wajib, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian Syekh mengajak penanya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hatinya dan bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, ya, untuk menempuh jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya kepada dia. Ya. Dan ini merupakan sekaligus jawaban apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini, yaitu seorang muslim yang sangat penting dia lakukan dalam kehidupan ini, yaitu menjaga faraid. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dia kerjakan. Kemudian tarkul kabair, dia meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Kalau dia sudah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan dosa-dosa, maka dia masuk dalam kancah perlombaan, munafasah, dalam melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah dan juga disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang penting faraid dulu, meninggalkan maksiat, baru kemudian maju pada tingkat berikutnya, bermunafasah, berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal yang sunnah, ya, yang tidak wajib, ya. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah kepada kita semua. Baik. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung. Dan alhamdulillah kita sudah ada satu penelpon dari Bapak Abdurrahman di Cibarusa. Silahkan Bapak. Kalau surat Al-Fatihah itu, kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Tapi kalau berjamaah bagaimana untuk makmum? Man sholat jamaah walam yaqra Al-Fatihah. Hal tasih sholatu. Halo. الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم الإمام والمأموم. هذه مسألة بيناها في أول لقاء وقرأت في ذلك كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. Saya menjelaskan bahwasanya yang sahih, yang benar, bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan juga wajib bagi makmum, ya, meskipun berjamaah. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh pada pengajian-pengajian awal kita, dan Syekh sudah membacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang menjelaskan khilaf ulama tentang masalah ini. Baik, saya kita akan angkat kembali dari penelpon. Sudah ada satu penelpon, silakan. Dengan siapa? Abu Gabus, Pak. Dari Jakarta. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gini ya. Kita sudah tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah untuk dibaca di awal atau di sholat, ya. Tapi intinya gini ya, Ustaz. Kita ada kesulitan, misalnya untuk kita sendiri sudah kita lakukan untuk yakin atau iman kita akhirat. Tapi untuk keluarga kadang-kadang kesulitan, Ustaz, untuk mengajar sholat untuk lebih bagus, lebih tepat waktu, dan kiat-kiat apa, Ustaz, untuk membuka hati di kami keluarga ini, Ustaz? Masih. Baik. Jazakallah khair. InsyaAllah nafru al-fatiha fi salawatina wa nurid nuhassin salatana. Binisbati ana, alhamdulillah, ana uhawil an uhassin salati. Lakin al-mushkila fi baqiyatil afradil usrah. ما هي يعني طرق حتى نجي لهم يحسنون لأننا نحن ندعوهم ولم يستجيبوا لتحسين الصلاة. نسأل الله لأخينا السائل ولأفراد أسرته وللجميع المستمعين والمستمعات أن يوفقنا لأن نحسن صلاتنا ونقوي صلتنا بربنا تبارك وتعالى وبحسن التوجيه والتأديب والتربية يكون بإذن الله تبارك وتعالى تحصيل الثمرة. يسر الله الأمر للجميع ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi akhi yang tadi bertanya dan juga berdoa kepada Allah agar Allah membaguskan salat akhi yang bertanya dan juga salat keluarganya agar mereka bisa salat lebih baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh mendoakan bagi para pendengar sekalian agar bisa memperbagus salat mereka dan bisa memperbagus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang terbaik untuk menarik keluarga agar bisa salat dengan baik kecuali dengan nasihat yang sebaik-baiknya, ya. Dengan cara penyampaian yang sebaik-baiknya, ya. Tentunya Bapak mungkin bisa mengira-ngira bagaimana bisa menyampaikan kepada keluarga dengan cara yang terbaik agar mereka mau memperbaiki sholat mereka. Demikian saja para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apa yang bisa nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali esok hari melanjutkan bahasan kita pada hari ini. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.